dalam ayat inna wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya. Innallaha ba'atsa Muhammadan ila ahlil ard wa hum fi fasad. Ya, Allah mengutus ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk, semua penduduk muka bumi ketika mereka semua berada dalam kerusakan, dalam kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Fa aslahahumullahu bi Muhammadin. Maka Allah memperbaiki mereka dengan diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan diperbaiki tauhid mereka, akhlak mereka. Ya. Faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun, maka siapa yang mengajak berdakwah, ya, menyeru manusia kepada suatu ajakan yang ternyata menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa minal mufsidina fil ard, berarti dia termasuk di golongan, di antara golongan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, maka dakwahnya kaum musyrikin itu adalah mereka, ya, para duat-duat kaum musyrikin, mereka adalah mufsiduna fil ard. Baik. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, qala aktsarul mufassirin, kata Ibnu Qayyim, mayoritas ulama ahli tafsir, ya, mereka menyatakan la tufsidu fiha bil ma'asi. La tufsidu fil ard maksudnya janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai maksiat. Jangan cuma dipahami janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, buang sampah sembarangan, mencemari lingkungan. Iya, itu adalah dosa. Itu adalah keburukan, apalagi kalau sampai menimbulkan bencana, dia dapat dosa besar di situ. Tetapi kerusakan yang hakiki adalah ini dia, kesyirikan, maksiat. Ya. Wadu'ai ila ghairi ta'atillah, dan dakwah mengajak manusia kepada ketaatan selain Allah. Ah, ini pamflet-pamflet yang mengajak orang untuk nonton bola bareng, ya, konser musik. Nah, itu semua adalah, ya, fasad. Itu semua itu kerusakan di muka bumi. Ba'da islahillahi iyaha, setelah Allah memperbaiki bumi ini, biba'si ar-rusuli, dengan diutusnya para rasul, wa bayani syariati, dan setelah dijelaskannya syariat, wa du'a ila ta'atillah, dan seruan ajakan untuk mentaati Allah. Fa inna ibada ghairillah, karena peribadatan ibadata ghairillah, peribadatan kepada selain Allah, wa da'wata ila ghairih, dan dakwah seruan kepada selain, peribadatan pada Allah, wa syirka bihi, dan kesyirikan, a'zamu fasadin fil ard, itulah kerusakan yang paling besar di muka bumi. Bal fasadul ard fil haqiqati innama huwa bisyirki bihi wa mukhalafati amrihi, bahkan kerusakan di muka bumi hakikatnya yang sebenarnya itu adalah kesyirikan pada Allah dan menyelisihi perintah Allah. Tabarakallahu fikum. Ya. Kemudian, fasyirku wa da'watu ila ghairillah wa iqamatu ma'budin ghairi wa iqamati ma'budi ghairi wa muta'in muttabi'in ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa a'zamu fasadi fil ard. Nah, ini kemudian, ya, kata beliau, maka syirik, perbuatan kesyirikan, peribadatan yang diberikan pada selain Allah, dakwah, ya, mengajak seruan kepada selain Allah, dakwahnya kepada selain Allah, dakwah kepada asobiyah, ya, kepada partai-partai politik, dan, ya, iqamatu ma'budi ghairih, dan, ya, penegakan yang disembah selain Allah, ditegakkannya, ya, togut-togut, dan ditaati, ya, ditaati siapa yang diikuti selain Rasulullah SAW, itu adalah a'zamu fasad, ya, a'zamul fasad, kerusakan yang paling besar di muka bumi. Wala salaha laha wala li ahliha illa bi ayyakuna Allahu wahdahu huwal ma'budu al muta'u, ya, maka tidak ada, ya, tidak ada salah. Nah, ini tidak ada yang bisa memperbaiki hal ini, ya, tidak ada yang bisa memperbaiki hal ini, ya, kemudian, ya, kerusakan di muka bumi tadi maupun orang-orangnya, illa, melainkan Allah semata yang diibadahi, yang ditaati, wa da'watu lahu la li ghairi, dan seruan, ya, peribadatan yang di, ya, dan seruan, ya, dakwah kepada Allah bukan kepada selain Allah. Wa ta'atu wal ittiba'u li rasulih, atau kita juga bisa mengatakan dakwah di sini doa doa kepada Allah, bukan pada selain Allah, ketaatan kepadanya, ittiba kepada Rasulnya, laisa illa. Ini harus demikian, tidak bisa tidak. Ya, tidak bisa tidak. Dan inilah suatu keharusan. Nah, wa ghairuh, sedangkan yang lainnya, solusi-solusi yang lainnya, ya, atau selain Allah, atau selain Rasul, innama tajibu ta'atuhu idza amara bi ta'ati Rasul, wajib ditaati selain Rasul tadi apabila perintahnya tadi itu adalah memerintahkan orang lain untuk mentaati Rasul. Fa idza amara bi ma'siyatihi wa khilafi syari'atihi fala yasma'u lahu ya wala ta'ata, fala sam'a lahu wala ta'ata. Nah, apabila dia memerintahkan untuk bermaksiat pada Rasul, menyelisihi perintah Rasul, maka tidak perlu didengar, tidak perlu ada ketaatan. Ya. Termasuk ini segala hal yang kita diperintahkan untuk mendengar dan taat padanya, orang tua, kemudian apa? Para pemimpin, ulatul umur. Nah, ditaati, didengar kalau itu ya, mereka mengajak kepada ketaatan pada Rasul. Wa man tadabbara ahwalal alami, siapa yang mentadaburi, siapa yang dia merenungi keadaan kondisi alam semesta ini, wajada kulla salahin fil ard sababuhu tauhidullah taala wa ibadatuh, maka dia akan mendapati ya sebab maka dia akan mendapati di sini segala kebaikan di muka bumi ini, sebabnya itu adalah tauhid kepada Allah dan peribadatan pada Allah, wa ta'atul rasulih, dan mentaati rasulnya, wa kulla syarrin fil alam, dan seluruh keburukan di muka bumi, wa fitnatin wa bala'in, fitnah, bencana, wa qahtin, wa tasliti aduin, wa ghairi dalik. Ya, semuanya ini ya, penyebabnya malapetaka, kemudian qahtin, kekeringan ya, tasliti adu, dikuasainya ya, suatu negeri oleh musuhnya, dan yang lainnya, fasababuhu mukhalafatu rasulih, sebabnya adalah karena menyelisihi ya perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa da'watu ila ghairillahi wa rasulih, ya, dan dakwah, seruan, ajakan yang di situ ajakannya bukan mengajak manusia kepada Allah dan Rasul. Intaha. Ya, selesai penjelasan dari Ibnu Qayyim, ini diambil dari Badaiul Fawaid. Wa wajhu mutabaqati hadhil ayati litarjamah, dan sisi korelasi ya, sisi kesesuaian ayat ini dengan pembahasan ini, pembahasan bab ini, yaitu annatahakuma ila ghairillah wa rasulih min a'dami ma yufsidu fil ardi minal ma'asi. Ya, bahwa berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya termasuk ya termasuk maksiat yang terbesar yang dapat merusak muka bumi ini. Ya, fala salaha laha illa bitahkimi kitabillahi wa sunnati rasulih. Dan tidak ada yang bisa memperbaikinya kecuali dengan berhukum kepada Allah, kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya, wa huwa sabilul mu'minin. Itulah jalan kaum mukminin. Ya. Nah, Syekh juga punya pembahasan mengenai hal ini di kitab Tauhid, ya, wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Kerusakan di antara kerusakan yang paling besar adalah berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, maka enggak ada keadilan. Ya, enggak ada keadilan sampai kapanpun bagi hukum-hukum yang di situ bukan hukum Allah. Enggak ada keadilan. Jangan pernah antum bilang ini hukum yang adil. Enggak ada. Enggak ada keadilan secuil pun bagi setiap hukum yang berasas dengan selain Quran dan Sunnah. Semuanya adalah kedzaliman. Semuanya adalah kedzaliman. Ya. Kama qala ta'ala wa may yushakkikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahu minal huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, dan barang siapa yang menentang rasul setelah jelas baginya jalan yang huda ini, jalan petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia malah mengikuti jalan selain kaum mukminin, dia malah mengikuti jalan orang-orang Belanda, orang-orang Amerika, orang-orang barat, wallihi ma tawalla. Ya, kami biarkan ia leluasa ke dalam kesesatan. Kami biarkan dia. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami masukkan dia ke jahannam dan itulah seburuk-buruk ya tempat kembali. Qala musannif rahimahullah taala wa qauluhu afa hukmul jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsana minallahi hukman liqaumi yuqinun. Ya, dan siapakah yang lebih baik? Ini istifham ingkari, enggak ada yang lebih baik. Jadi Allah enggak bertanya, emangnya ada yang lebih baik? Enggak ada. Dan siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ya. Tabarakallahu fiik. Asy-syarah. Ya. Qala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir mengatakan rahimallahu taala, yungkiru taala, ini di tafsirnya, yungkiru taala ala man kharaja an hukmillahi taala bil al-mustamili ala kulli khairin. Allah mengingkari orang-orang yang keluar dari hukum Allah, padahal hukum Allah ini mengandung segala kebaikan. Wa nahyi an kulli syarrin. Hukum Allah ini mengandung segala larangan dari segala keburukan. Wa adala ila ma siwahu minal ara, dan dia malah adala, dia malah berpaling kepada selain hukum Allah tadi, minal ara wal ahwa, kepada pendapat-pendapat, pada hawa nafsu wal istilahat, istilah-istilah allati wada'aha ar-rijal, yang diletakkan oleh manusia. Bahkan manusianya ternyata orang-orang barat. Ya. Orang-orang kafir. Ya. Bila mustanadin min syariatillah, tanpa sandaran dari syariat Allah, kama kana ahlul jahiliyah yahkumuna biha. Ya, sebagaimana orang-orang jahiliyah berhukum dengannya. Minal jahalati waddalal. Ya. Dengan kebodohan dan kesesatan, waddalalat, ya. Kama yahkumu biha at-tatar, sebagaimana orang-orang Tatar berhukum dengan hukum jahiliyah. Ya, orang-orang Mongol, minasiyasati al-ma'khudati an Jengkiz Khan. Ya. Baik, dari siasat, ya. Dari ya ketentuan-ketentuan politik yang diambil dari kaisar mereka, Jengkiz Khan. Alladhi wada'a lahum kitaban majmu'an min ahkami aqyisatin min syara'i syat min syara'i'a syatta. Yang si Jengkiz Khan ini, ya, dia membuat kitab at hukum majmu'an yang terkumpul dari berbagai hukum-hukum, ya, yang beragam, ya, yang beragam. Dia taruh Quran, Injil, Taurat, ya, dan yang lainnya. Dia gabungin itu, Jengkiz Khan ini, ya, tay. Dia terapkan di negeri-negeri di situ, ya. Waktu itu di Mardin, di daerah Turki, yang di situ mayoritasnya kaum Muslimin, mayoritasnya kaum Muslimin, semua kaum Muslimin. Namun hukumnya adalah hukum Ilyasik ini, ya. Maka kata Ibnu Taimiyah, negara Mardin ini bukan negara Islam, dia Darul Muraqabah. Ya, walaupun Ibnu Muflih yang mengutip pendapat gurunya tadi Ibnu Taimiyah di kitab beliau ada Abu Syariah, itu kata Ibnu Muflih enggak tepat. Yang benar adalah negeri tersebut negeri kufar. Karena yang jadi acuan adalah ya tinjauan hukumnya. Bukan azan. Azan di negara barat juga sudah ada azan, makanya itu sudah dibantah oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Di zaman Nabi azan berarti orang yang azan telah betul-betul menerapkan syariat Islam. Ya, meninggalkan kesyirikan. Wa fiha katsirun minal ahkam akhadaha an mujarradin nadhari, dan di undang-undang Jengkiz Khan tadi, ya, itu banyak sekali hukum-hukum yang diambil oleh Jengkiz Khan dari pendapat pribadi dia. Fasara fi banihi syar'an yuqaddimunaha ala hukmi ala al-hukmi bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Ya. Lalu kitab ini menjadi undang-undang yang mereka utamakan dibandingkan dengan Quran dan Sunnah Rasul SAW. Ya, apa kata Syekh Abdurrahman bin Hasan? Wa man fa'ala dzalika fahuwa kafirun. Nah, siapa yang melakukan kayak itu maka dia kafir. Allahu musta'an. Makanya Syekh bin Baz mengatakan di Subulus Salam, semua yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia adalah tagut. Di Subulus Salam. Ya, yajibu qitalu, wajib diperangi kalau punya kemampuan. Enggak ada kemampuan enggak boleh, dosa. Hatta yarji ila hukmillahi wa rasulih. Ya, hingga dia kembali kepada hukum Allah dan rasulnya. Ini yajibu qitalu, ini ada dapat ya, harus ada kemampuan, kekuatan. ya, dan juga maslahat atau mafsadat, kerusakan yang ditimbulkan dari kital orang-orang yang berhukum dengan sunnah hukum Allah ini, harus mafsadatnya lebih ringan daripada mafsadat tetap bertahan di bawah kepemimpinan dia. Ya, fala yahkumu bisiwahu fi qalilin wala katsirin. Maka enggak boleh dia berhukum dengan syariat Islam baik yang sedikit maupun banyak. Nah, yang sedikit inilah yang disebut oleh Ibn Abbas kufrun dun kufrin. Kafir tapi bukan kafir akbar. Wa man lam yahkum bighairi ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun, kata Ibn Abbas kufrun dun kufrin. Dijelaskan oleh para ulama, Syekh Shalih Fauzan di Aqidatul Muwahhidin, ya, kemudian oleh Syekh Shalih Al-Syekh di Suluh Salasah, di oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim di Tahkimul Qawanin dan di berbagai fatwa beliau, Syekh Abdullah Al-Qudayan, Syekh Gunaiman menjelaskan juga, dan para ulama kita, maksud kufrun duna kufrin bukan yang dipahami oleh para murji'ah hari ini, ya, yang dimaksud oleh para, yang dimaksud pernyataan Ibn Abbas kufrun duna kufrin ialah pemerintahan tersebut berhukum dengan hukum Allah, namun pada kasuistik, pada sebuah kasus, dua kasus, tiga kasus, bukan dominan, dia berhukum dengan selain hukum Allah. Semisal, pemerintah Saudi saat ini berhukum dengan hukum Allah. Ternyata, didapati atau mungkin ada pemerintahan Saudi menerapkan hukum pada satu kasus atau dua kasus, tiga kasus, yang di situ bukan berlandaskan Quran dan Sunnah, itulah yang kufrun duna kufrin. Ya. Bukan yang semuanya berhukum dengan sunnah hukum Allah itu kufrun duna kufrin. Itu keliru. Siapa yang mengatakan keliru? Ini para ulama ini. Syekh Hudaiman. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan. Di Aqidatul Muwahhidin. Ya. Tapi barakallahu fikum. Sebagian orang bilang, tapi kan udah ada juga hukumnya hukum Islam. Mana perkawinan? Perkawinan tok. Yang lain hukum jahiliyah. Misalkan. Kalaupun benar itu, undang-undang perkawinannya berlandaskan asas hukum Islam. Yang lainnya kok hukum jahiliyah. Nah, itu bukan kufrun duna kufrin, Mas. Ah, barakallahu fiik. Ya, mana lagi tadi? Wa qauluhu wa man ahsanu, ya. Tapi ini tadi ada di tafsir Ibnu Katsir, ya. Itu dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di tafsir Ibnu Katsir. Maka teman-teman yang punya tafsir Ibnu Katsir walau terjemahan dibaca itu, bukan dipajang. Ya, dibaca ayat-ayat ini. Ya. Apa hukmul jahiliyati yabghun? Baca itu tafsirnya apa. Wa man ahsanu minallahi hukman? Siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah? Ini istifham ingkari. Allah enggak bertanya, emangnya ada? Enggak, istifham ingkari. Aila hukma ahsanu min hukmih ta'ala? Itu enggak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah taala. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Hadza min babil istimal. Dan berhukum dengan hukum Allah ini menerapkan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Ya. Baik. Tauhid rububiyah karena hukum adalah milik Allah, inil hukmu illa lillah. Maka kita berhukum dengan hukum Allah. Dan tauhid ilahiyahnya apa? Berhukum dengan hukum Allah adalah peribadatan kepada Allah. Wa hadza min babi istimali af'il af'ali tafdil. Ini ya. Di antara bentuk penggunaan af'alu tafdil, ya, ahsan begitu. Wa man ahsanu, dan siapa yang lebih baik? Fi ma laisa lahu fit tarafi al-akhari al-musyarik. Ya, musyarikun, ya. Taib. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah penggunaan isim tafdil yaitu ahsan, wa man ahsanu, siapa yang lebih baik pada hal-hal yang di situ tidak ada taraf. Ya, tidak ada tandingannya. Ya. Fil akhir dari pihak lain yang musyarikun yang sama enggak ada, yaitu waman a'dalu minallahi hukman liman aqala anillahi syar'ahu. Maksudnya siapa, ayo coba, mana ada kak yang lebih adil hukumnya pada hukum Allah bagi orang yang memahami syariat Allah. Wa amana wa ayqana, bagi orang yang beriman, bagi orang yang yakin annahu ta'ala ahkamul hakimin, yang yakin bahwa Allah adalah hakim yang paling adil. Wa arhamu bi ibadi minal walidati bi waladiha. Ya, yang Allah lebih penyayang kepada hambanya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Al alimu bi masalihi ibadi. Allah yang maha mengetahui terkait kemaslahatan para hamba-hambanya. Al qadiru ala kulli syai', yang maha mampu atas segala sesuatu. Al hakimu fi aqwalihi wa af'alihi wa syar'ihi wa qadarihi. Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana dalam firman-Nya, perbuatannya, syariatnya dan takdirnya, wa qadarihi. Nah. Oh, panjang bab ini ya, masya Allah. Wafil ayati at-tahdiru minal hukmil jahiliyah, dan di ayat ini terdapat tahdir terhadap hukum jahiliyah, waqtiyarihi ala hukmillah, dan lebih dipilih hukum jahiliyah tadi daripada hukum Allah wa rasuli dan rasulnya. Faman fa'ala dhalika faqad a'rada 'anil ahsan, siapa yang melakukan ini yaitu dia berhukum dengan selain hukum Allah, berarti dia telah berpaling dari sesuatu yang paling baik yaitu hukum Allah. Wa huwal haq, inilah yang kebenaran, ila diddihi, dan dia malah berpaling kepada lawannya, minal batil, kepada kebatilan. Makanya tadi sudah disebutkan, selain hukum Allah pasti kezaliman, enggak ada akan pernah keadilan, yakini itu. Ya. Baik. Qala al-musannibu, ya. Makanya para ulama menyatakan ya, kufur akbarnya orang yang mengatakan hukum jahiliyah lebih baik pada hukum Allah. Atau kufur akbarnya orang yang mengatakan hukum jahiliyah sama baiknya dengan hukum Allah. Ya. Dan kufur akbarnya bagi orang yang mengatakan hukum jahiliyah buruk, hukum Allah baik, tapi boleh-boleh saja berhukum dengan hukum jahiliyah. Kufur akbar ini. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan menambahkan bahkan kufur akbarnya orang-orang yang berhukum dengan dominannya selain hukum Allah, walaupun dia menganggap hukum Allah yang terbaik, hukum yang diterapkan jelek. Karena kalau dianggap seperti itu, gak mungkin diterapin hukum selain hukum Allah yang paling dominan, gak mungkin. Pasti udah akan dia singkirkan kalau dia punya keyakinan demikian, keimanan demikian. Ya, Allahul Musta'an. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala an Abdullah ibn Amrin, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna wa hawahu wa taba'an lima ji'tu bih. Qala Nawawi, hadisun hasanun hadisun sahihun warwinahu fi kitab al-hujjati bi isnadin sahihin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abdullah bin Amr, ya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, hingga hawa nafsunya mengikuti dari apa yang syariat yang aku bawa. Kata Imam Nawawi, hadis ini sahih yang kami riwayatkan di Kitabul Hujjah dengan sanad yang sahih. Baik. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, hadal hadisu rawahu Syekhu Abul Fath Nasr Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Abul Fath, ya, Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i. Ya, fi Al-Hujjah ala Tariq Al-Mahajjah. Ya, ini beliau adalah imam seorang ulama mazhab Syafi'i. Ya, yang ada di negeri Syam. Ya, yang ada di kota Al-Quds, makanya nisbahnya Al-Maqdisi. Seorang yang faqih. Ya, punya banyak kitab beliau, Al-Kafi. Kemudian apalagi, itu ini dia Al-Hujjah ala Tariq Al-Mahajjah. Ya. Bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, kama qala al-musannif, sebagaimana yang dikatakan oleh musannif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Nawawi. Dari Al-Imam An-Nawawi. Ya, ini Imam Nawawi mengatakan ini di Arba'in. Nah, warawahu At-Tabarani, Imam Tabarani juga meriwayatkan hadis ini, wa Abu Bakar ibn Asim, Abu Bakar bin Asim, Al-Hafidh Abu Nu'aim fil Arba'in. Al-Hafidh Abu Nu'aim juga meriwayatkan ini di Arba'in. Allati ya syarat laha an takuna min sihahil akhbar. Ya. Yang ia memberikan syarat, ya. Yang hadis tersebut hanya hadis sahih di kitab beliau Al-Arba'in oleh Al-Hafidh Abu Nu'aib. Wa syahidu fil Qur'an, ya. Taib. Wa syahiduhu fil Qur'an, ada sebuah ayat di Al-Qur'an yang menguatkan, ya, menguatkan hadis ini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yahkimuka fima syajara bainahum. Demi Rabbmu, ya, Wahai Nabi, mereka enggak beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim memberi keputusan dari perkara yang mereka perselisihkan. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul akhyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin maupun mukminah jika Allah telah jika Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu perkara, dia malah memiliki khiyarah, opsi lain min amrihim. Ya, wa qawluhu ta'ala fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ya, jika mereka tidak memenuhi ajakan engkau wahai Nabi, ya, untuk berhukum dengan hukum Allah, hukum Nabi, maka ketahuilah sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa nahu hadhil ayah, dan ayat-ayat yang semisal dengan ini. Qauluhu la yu'minu ahadukum, sabda Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian, ay la yakunu min ahli kamalil iman al-wajib. Ya, bukan menjadi, yaitu tidaklah beriman, yaitu beriman menjadi seorang yang sempurna imannya yang wajib. Alladzi wa'adallahu ahlah alaihi bidukhul jannah. Yang Allah telah janjikan bagi orang yang memiliki iman yang sempurna ini dengan masuk surga. Wan najati minannar, selamat dari neraka. Wa qad yakunu fi darajati ahli al-isaati wal ma'asi min ahli al-islam. Karena bisa jadi mereka ini adalah ya di pada tingkatan derajat orang-orang yang berbuat buruk, maksiat, namun dia adalah orang Islam. Ya. Wa qawluhu hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Al hawa bil qasr ay ma yahwa. Ya, sesuatu yang diinginkan, dihasrati, wa tuhibbuhu nafsu, yang diinginkan oleh jiwanya, wa tamilu ilaih, yang jiwanya cenderung condong kepadanya. Ya. Fa in kana allati tuhibbuhu wa tamilu ilaih tab nafsuhu ya'malu bihi tabi'an lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yakhruju anhu ila ma yukhalifuh. Ya. Baik. Ya, jika sesuatu yang diinginkannya tadi, disenanginya tadi, diinginkan oleh dirinya dan yang dilakukannya itu dalam rangka mengikuti apa yang dibawa Rasul, tidak keluar darinya ke arah yang menyelisihinya, ya, fahadihi sifatuhu ahli, sifatu ahlil iman al-mutlak. Ini adalah ciri orang yang beriman yang mutlak. Wa in kana bi khilafi dzalik, namun kalau menyelisih hal tersebut, apa yang diinginkan, menyelisih perintah Nabi, au fi ba'di ahwalihi, atau sebagian kondisinya, au aksari man taha anhu minal iman kamaluhu al, kamalahu al-wajibah. Ya. Saya cukup dulu kali ya, udah 7:30 sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.